mohon ditampilkan oleh pihak Roja di halaman 256. Ya, saya bacakan ya. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin faqala ya ma'syara Quraisy aw kalimatan nahwiha nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an ya Abbas ibn Abdul Muthalib la ughni anka minallahi syai'an ya Safiyyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'an. Baik, ini adalah dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab Tauhid bab yang ke-15 ini. Ya, dalam kitab Tauhid dalam bab yang ke-15 ini. Dan arti dari dalil tersebut adalah diriwayatkan dalam As-Sahih, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, surat Asy-Syu'ara ayat 214, maka Nabi Muhammad SAW berdiri dan bersabda, wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan bertauhid kepadanya. Sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Nah, itulah dari makna dan arti hadis yang kita baca. Baik, sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu di halaman 257. Qauluhu wa fihi ay fi sahih al-Bukhari. Dan di dalam hadis tadi disebutkan wa fihi, dan di dalamnya, yaitu maksudnya di dalam sahih, kitab sahih Bukhari. As-sahhu kutubin ba'da al-Qur'an, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Qauluhu an Abi Hurairah ukhtulifa fi ismihi wa sahahahu an-Nawawi annasmahu Abdurrahman ibni Sakh kama rawahu anna ismahu Abdurrahman ibnu Sakh kama rawahu al-Hakim fil Mustadrak عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن عبد شمس ابن الصخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة 57 أو 59 أو 59 وهو ibnu samanin wa sab'ina sana. Disebutkan bahwa Abu Hurairah terjadi ikhtilaf tentang nama beliau. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Hurairah. Beliau bercerita bahwa dahulu namaku di masa jahiliyah Abdusyams bin Sakhr. Abdusyams bin Sakhr. Lalu di dalam Islam aku dinamai dengan Abdurrahman. Dan diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai Abu Hurairah dengan Abdullah. Dan beliau adalah Dausi, artinya berasal dari daerah Daus. Dan Daus adalah sebuah daerah yang dekat dengan kota atau dengan negeri Yaman. Daus, ya, sebuah daerah yang dekat dengan negeri Yaman. Kemudian beliau termasuk sahabat Nabi yang mulia dan ahli hadis, menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 7 atau 8 atau 9 50 ya, 57 atau 59 50 atau 58 antara itu ya. Dan ketika beliau diwafatkan umur beliau dalam keadaan 78 tahun. Baik, qauluhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih min riwayat Ibnu Abbas sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala safa. Nah, di dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah SAW berdiri di dalam kitab yang sahih dari riwayat Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau naik ke atas sofa. Beliau naik ke atas sofa. Kemudian qauluhu hina unzila alaihi wa anzir ashirataka al-aqrabin ashiratul rajuluhum banu abihi al-adnaun au qabilatuhu li'annahum ahakkun nasi bibirrika wa ihsanika al-dini wa dunyawi kama qala ta'ala ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu al-hijarah faqad amarahu Allah ta'ala aydan bin nadaratil amah kama qala ta'ala litunzira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun wa anzir ashirataka wa anzirin nas yawma ya'tihimul adab. Di dalam hadis disebutkan yaitu saat diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kerabat seseorang yang terdekat adalah anak-anak dari bapaknya, ya, dan terus ke bawah atau kabilah seseorang, anak-anak dari bapaknya, ya, atau kabilah seseorang. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu dan juga perbuatan ihsanmu, baik secara agama ataupun duniawi. Jadi yang dimaksud pada ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin dan peringatlah kerabat-kerabatmu yang terdekat, maksudnya adalah anak keturunan bapak. Anak keturunan bapak. Jadi ada bapak kita, kemudian ada anak-anak keturunannya, baik itu saudara kita, yaitu kakak atau adik, ataupun dia adalah saudari bapak, saudari saudara bapak, paman bibi. Nah, itu namanya asyirah al-aqrabun, kerabat yang terdekat. Karena mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebajikan dan keperbuatan baik, baik secara agama ataupun secara dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memerintahkan untuk memberikan peringatan secara umum, seperti dalam surat Yasin ayat 6, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, agar kali engkau memberikan peringatan kepada orang-orang sebagaimana engkau telah diberikan peringatan oleh nenek moyang dan mereka orang-orang yang lalai. Begitu juga dalam surat Ibrahim ayat 44, wa andhirin nas yauma ya'tihul azab, dan ingatkanlah manusia pada hari datang siksa kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dakwahnya adalah kepada para kerabat yang terdekat dan juga kepada seluruh manusia. Nah, qauluhu ya ma'syar Quraisy, al-ma'syar al-jama'ah. Dan ketika Rasul SAW bersabda, wahai ma'syar Quraisy, ma'syar itu adalah kesatuan, maksudnya sekelompok dari kaum Quraisy. Dan Quraisy sendiri adalah kakek Nabi yang ke-10, yaitu Fihir namanya. Qauluhu aw kalimatan nahwaha huwa binasb kalimatan atfu ala ma qablah, atau kalimat yang semisalnya, ya. Qauluhu ishtaru anfusakum ay bitauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah wa ta'atihi fima amara bihi walintihai amma naha anhu, fa inna dhalika huwa alladhi yunji min adabillah lal i'timadi 'alal asbabi wal ahsabi, fa inna dhalika ghayru nafi'in 'inda rabbil arbab. Di dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW berkata, ishtaru anfusakum, artinya kalau secara bahasa, belilah diri kalian, belilah diri kalian. Maksudnya yaitu bertauhidlah kalian dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah sama sekali, dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya hal tersebut menyelamatkan seseorang dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bersandar kepada nasab keturunan ataupun kedudukan, karena itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala makhluk. Nah, itu yang dimaksud dengan ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Maksudnya, selamatkanlah diri kalian dengan bertauhid hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bermanfaat bukan bersandar kepada keturunan, bukan bersandar kepada kedudukan, ya, tetapi bersandar kepada amal ibadah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qauluhu la ughni ankum minallahi syai'an, yang artinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak dapat memberikan pertolongan kepada Allah aku tidak dapat, tadi bagaimana artinya, sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fihi hujjatun ala man ta'allaqa ala al-anbiya was-salihin. Fihi hujjatun ala man ta'allaqa alal anbiya was salihin ورغب إليهم ليشفعوا لهم وينفعوه أو يدفعوا عنهم فإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى. وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. Di dalam hadis disebutkan la ughni ankum min Allahi syai'a, sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Di dalam ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terdapat bantahan, sanggahan atas siapa saja yang bergantung kepada Nabi dan orang-orang saleh dan menginginkan dari mereka manfaat, kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Maka ini adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan akan hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang musyrik, yaitu Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala awliya, yaitu penolong-penolong. Maka mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada selain Allah tersebut melainkan hanya supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini maksudnya adalah meskipun demikian tidak diperbolehkan seseorang untuk menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena orang-orang musyrik di zaman dahulu ditetap dinyatakan sebagai orang musyrik meskipun mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada perantara-perantara tersebut. Kami menginginkan perantara-perantara tersebut hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka dengan hadis ini, yaitu Rasulullah SAW mengatakan sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah pendapat yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yaitu berupa para nabi, orang-orang saleh dan semisal. Begitu juga dalam surat Yunus ayat 18 ketika mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Artinya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyembah mereka, cuma mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan jenis ini. Dan insyaallah akan ada penegasan akan masalah ini insyaallah taala. Baik, wa fi sahih Bukhari ya bani abdi mana la ughni ankum min Allah syai'. Dan di dalam sahih Bukhari disebutkan wahai, yaitu riwayat tambahannya, wahai bani abdi mana la ughni ankum min Allah syai'. Kalau tadi kan ya ma'asyara Quraisy, berarti lebih jauh. Quraisy adalah kakek ke-10 Nabi Muhammad SAW. Bani Abdi Manaf berarti keturunan Nabi, apa namanya, kakek Nabi yang ke 3, Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manan. Kakek Nabi yang ke Muhammad bin Abdullah bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manan. Ya, kakek Nabi yang ketiga, ya, Abdul Manan. Artinya, wahai anak keturunan Abdul Manan, kakek Nabi yang ketiga, sedikit pun aku tidak bisa memberikan bantuan bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawlu ya Abbas ibna Abdul Muttalib yunsab ibna yajuzu fi Abbas ar-rafa wal nasb wa kadha fi qawlihi ya Safiyyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Safiyyah binta ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ucapan ya Abbas ibna Abdul Muttalib, ibna pakai fathah mansub dia, sedangkan ya Abbas bisa ya Abbasu ya Abbasa, ya ya Abbasu ya Abbas, ya Abbas ibna, atau begitu juga ya Safiyyah bisa ya Safiyyatu ya Safiyyata. Ya, ini sedikit pembacaan bahasa Arab saja. Ya Fatimah tu, ya Fatimah tak bisa. Ya, yang jelas semuanya ammata atau binta. Ya Safiyyata ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah tak binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu salini min mali ma syi'ti. Mintalah dariku harta sekehendak engkau. Penjelasannya bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yunji min azabillah illa al-iman wal amal salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari siksa Allah kecuali iman dan amal saleh. Bukan kerabat, bukan keturunan. Ya, bukan kerabat, bukan keturunan. Wa fihi annahu la yajuzu an yas'al al abdu illa ma an yus'al al-'abdu illa ma yaqdiru alayhi min umuri dunya. Nah, di dalam hadis-hadis ini terdapat pelajaran bahwa tidak diperbolehkan seorang hamba dimintai kecuali yang dia sanggupi dari perkara dunia. Tidak boleh kita minta kepada makhluk kecuali yang disanggupi dari perkara dunia. Wa ammar rahmah wal maghfirah wal jannatu wal najatu minan nar wa nahwu dhalika min kulli ma la yaqdiru alayhi illa Allah ta'ala fala yajuzu an yutlaba illa minhu ta'ala fa inna ma 'inda Allah la yunalu illa bi tajrid at-tauhid wal ikhlas lahu bima syara'ahu wa radiyahu li 'ibadihi an yataqarrabu ilayhi bihi fa idza kana la yanfa'u bintahu wala 'ammahu wala 'ammatahu wala qarabatahu illa dhalik فغيرهم أولى وأحرى ففي قصة عمه أبي طالب معتبر. Artinya tidak diperbolehkan untuk meminta kepada seorang hamba kecuali apa yang disanggupinya dari perkara-perkara dunia. Adapun minta rahmat, minta ampunan, surga, keselamatan dari api neraka dan yang semisalnya dari setiap yang tidak disanggupi atasnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan untuk meminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang di sisi dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak didapat kecuali dengan memurnikan tauhid. Tidak didapat kecuali dengan memurnikan tauhid. Dan ikhlas, mengikhlaskan ibadah dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada anak perempuannya, tidak juga kepada pamannya, tidak juga kepada bibinya, tidak juga kepada para kerabatnya, kecuali hal itu saja, maka selain mereka lebih utama untuk tidak bisa memberikan manfaat. Dan di dalam kisah paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, ada pelajaran yang sangat berarti bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Tanzur ila al-waqi' al-an min kathirin minan nas min al-iltija' ila al-amwat wa at-tawajjuh ilayhim bir-raghabati war-rahabah." وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Maka perhatikanlah kepada realita saat sekarang ini. Dari kebanyakan manusia berupa bermunajat kepada orang-orang yang sudah mati, menghadapkan keinginan-keinginan dan rasa khawatir kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Padahal orang-orang yang sudah mati tersebut lemah, tidak memiliki untuk diri mereka sendiri bisa menahan bahaya atau memberikan manfaat, apalagi untuk orang lain. Nah, ini semua jelas bagimu bahwasanya mereka tidak memiliki apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 30, mereka menjadikan para syaitan sebagai sembahan-sembahan selain Allah, dan mereka mengira bahwasanya mereka adalah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan memperlihatkan untuk mereka kesyirikan di dalam hati, tidak dengan cara mencintai orang-orang saleh. Mereka menganggap bahwa ini adalah bentuk kami mencintai orang-orang saleh. Itu sebenarnya bisikan syaitan agar mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap orang saleh akan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan tersebut di dunia, dan berlepas diri saat dijadikan saksi-saksi kelak nanti pada hari kiamat. Mereka tidak mereka berlepas diri dari kesyirikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. طيب ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندالا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ولرسوله والصالحين من عباده كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Dan tidak dilakukan lagi. Jadi gini kan, mereka itu menganggap bahwa kami ini saat berdoa menjadikan antara kami dengan Allah perantara, ini karena kami cinta kepada orang-orang saleh tersebut. Kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh tersebut. Kami tetap meminta kepada Allah, tapi karena kami cinta kepada orang-orang saleh ini, maka kami menghampaikan hajat kami kepada orang-orang saleh sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dilakukan bahwa cinta kepada orang-orang saleh itu bisa terjadi dengan cara mengikuti mereka di dalam perkara agama, bukan ya, mengikuti mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, bukan dengan menjadikan mereka sebagai sekutu selain Allah. Mereka mencintai orang-orang saleh sebagaimana mencintai Allah, ya, dalam rangka mensyirikkan Allah, dan itu berarti beribadah kepada selain Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh dari hamba-hamba. Jadi ada kedoknya, ada motifnya mengapa mereka menjadikan perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah karena mereka menganggap bahwa orang-orang saleh tersebut harus dicintai, dan cara mencintainya adalah menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kekeliruan. Yang namanya cinta itu mengikuti mereka dalam urusan ibadah, mengikuti mereka dalam urusan ketaatan kepada Allah, tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang sekutu bagi Allah. Mereka dicintai oleh makhluk-makhluk sebagaimana makhluk-makhluk mencintai Allah. Ini sebuah kesyirikan, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh dari hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, maha suci Allah, aku tidak pantas untuk mengucapkan yang aku tidak pantas atau tidak berhak untuk mengucapkannya. Jika aku telah mengucapkannya, maka engkau telah mengetahuinya, ya Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui akan hal gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepada aku, yaitu beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kalian beribadahlah kepada Allah Tuhan kalian dan Tuhan Tuhanku dan Tuhan seluruh kalian. Dan aku akan menjadi saksi bagi mereka atau atas mereka selama mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika engkau sudah mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjaga mereka, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi perkataan Isa putra Maryam ini menjelaskan tentang bahwa beliau adalah makhluk tidak pantas untuk dimintai. Nah, kemudian penulis mengatakan di halaman 260, qala al-allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi hadhihi al-ayati ba'da kalamin sabaq thumma nafa an yakuna qala lahum غير ما أمر به وهو محل التوحيد فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله وجد ربي وربكم ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل المتفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَصَفَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّ شَهَادَتَهُ فَوْقَ كُلِّ شَهَادَةٍ وَأَعْمَ الإمام العلامة الإمام القيم رحمه الله dalam tafsir ayat ini beliau berkata, kemudian ditiadakan mereka memiliki selain apa yang telah diperintahkan untuk mereka, yaitu benar-benar murni dari tauhid. Makanya Nabi Isa alaihissalam berkata, aku tidak mengucapkan untuk mereka kecuali apa yang engkau telah perintahkan kepadaku untuk diucapkan, yaitu beribadahlah kepada Allah Rabb kalian, Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kemudian Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa persaksian Nabi Isa atas umatnya hanya selama Nabi Isa masih hidup, dan bahwasanya setelah wafat Nabi Isa tidak bisa meneliti mereka lagi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menyaksikan mereka setelah Nabi Isa wafat. Makanya Allah berfirman, dan aku akan menjadi saksi atas mereka selama aku masih hidup. Tapi ketika engkau sudah mewafatkan aku, maka engkau lah yang apa, mengawasi mereka, dan Engkau Maha Kuasa, Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati bahwa persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada persaksian siapapun dan lebih umum. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن فكيف يقال من دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم في هذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به رب عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. Penulis mengatakan di dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa orang-orang musyrik menyelisih apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ajaran agama mereka yang mereka sepakati atasnya dan mereka mengajak manusia kepadanya, yaitu tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memisahi manusia di dalamnya kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya yang tidak beriman maka berlakulah hukum wala dan bara. Lalu bagaimana bisa dikatakan siapa yang mengikuti dengan agama para rasul, mentaati para rasul dengan apa yang diperintahkan berupa ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sesungguhnya beliau telah meremehkan tauhid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ditaati di dalamnya dan mengikuti di dalamnya rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan yang merupakan penegak terhadap tauhid, penghancuran tauhid rububiyah, pengurangan tauhid uluhiyah, dan juga buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang saleh, mereka itu sebenarnya sedang menyelisihi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Ini dia sudah menyelisihi tujuan dari penciptaannya beribadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Wal musyrikun hum a'da'ur rusul wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang musyrik adalah musuh para rasul dan juga musuh-musuh mereka di dunia dan di akhirat. Waqad syara'u li atba'ihim an yatabarra'u min kulli musyrikin wa yakfuru bih. Dan syara'u, mereka telah mensyariatkan untuk pengikut-pengikutnya untuk berlepas diri dari setiap orang musyrik dan kufur terhadap kesyirikan. وَيُبْغِضُوهُ وَيُعَادُوهُ فِي رَبِّهِمْ وَمَعْبُودَاتِهِ. Dan membenci orang-orang musyrik tersebut, memusuhi mereka yang apa, bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam telah mensyariatkan untuk pengikut-pengikutnya agar lepas diri dari setiap orang musyrik, mengkufuri apa yang dilakukan oleh orang musyrik, membenci, memusuhi apa yang dilakukan oleh orang musyrik, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap tempat tuhan-tuhan yang mereka sembah. Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa'a hadakum ajma'in. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya Allah yang memiliki alasan yang dalam Dan kalau seandainya Allah menghendaki, insya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Intinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya bab ke-15 ini adalah bukti nyata tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam hadis ini mengabarkan tentang apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika diperintahkan Allah di dalam Al-Quran untuk memperingatkan kerabat terdekatnya dari kaum Quraisy. Beliau menyerukan kepada paman, bibi, serta anak-anak perempuan beliau agar masing-masing menyelamatkan diri dari siksa Allah dengan cara mentauhidkan Allah dalam ibadah dan taat kepada Allah. Dan beliau menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menahan dari siksa Allah jika mereka tidak beriman. Hanya bermodalkan kedekatan nasab dengan beliau tidak bermanfaat tanpa iman. Kemudian hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan kebatilan, kesyirikan, dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini yang kita inginkan, lemahnya sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua menunjukkan tetapnya tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Tetapnya Allah, hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi dengan bukti-bukti yang nyata. Karena Rasulullah SAW saja tidak dapat menolong para kerabatnya jika tidak bertauhid dan tidak taat kepada Allah. Beliau tidak dapat menentukan nasib seseorang, apalagi manusia yang derajatnya di bawah beliau lebih tidak sanggup lagi. Nah, di situ sisi pendalilan dari dalil yang kelima yang berkaitan dengan bab. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-16, yaitu surat As-Saba ayat 23. Dan bab yang ke-16 ini membicarakan tentang buktinya tauhid, yaitu Allah yang maha kuasa, maha pencipta, dan lemahnya makhluk. Pengulangan ini dari bab sebelumnya sebagai penekanan, karena banyak yang terposok dalam kesyirikan, meyakini bahwa makhluk memiliki kekuatan dan kekuasaan yang bukan dimilikinya. Nah, ini insya Allah kita bahas pada pertemuan bab yang ke-16. Nah, itu dulu bab yang ke-15. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz sempatkan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung via telepon, kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama, kami tunggu. Halo. Halo. Tersambungkan. Silakan kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung via telepon seputar pembahasan ini di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah Tangerang Selatan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, gini apa? Pak Ustaz, manusia kan enggak bisa ngelihat jin ya, enggak bisa apa alam gaib gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang suka lihat penampakan gitu atau jin itu sendiri yang menampakkan diri, Pak Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apakah manusia mungkin melihat jin? Maka jawabannya, asal hukumnya manusia tidak melihat jin sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak sangka-sangka. Akan tetapi ada beberapa keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat jin. Kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pernah melihat jin, ya. Maka yang seperti ini ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada penjelasan-penjelasan. Yang pertama adalah bahwa menurut pendapat mayoritas para ulama bahwa jin bisa dilihat jika dia berubah bentuk dari bentuk aslinya. Jin bisa dilihat jika dia berubah bentuk dari bentuk aslinya pada beberapa waktu atau untuk sebagian manusia. Pada beberapa waktu atau untuk sebagian manusia. Maka ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh jin tersebut bisa dilihat oleh manusia jika memang jinnya berubah bentuk dari bentuk aslinya. Nah, wallahu alam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kami buka kembali untuk Anda yang ingin menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, ini di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Silakan Pak Agustin pertanyaannya. Yang bertanya Ustaz, apakah boleh kita bertawasul kepada para kiai atau ustaz yang saat beribadah untuk minta didoakan? Sudah cukup? Ya. Baik. Untuk didoakan supaya kehidupan kita lebih baik ke depan. Ya. Tapi yang mati masih hidup, bukan orang meninggal. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tawassul jenis seperti ini, minta didoakan dengan orang-orang yang saleh yang masih hidup, ada dan sanggup berdoa, diperbolehkan. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdoa. Seperti para sahabat meminta agar Rasulullah SAW berdoa, minta hujan. Allahumma aghithna, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mendoakan ibunya masuk Islam. Akhirnya ibunya pun masuk dalam agama Islam. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, seperti juga Rasulullah SAW bahkan memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar meminta kepada Uwais Al-Qarani. Ya, Uwais Al-Qarani yang waktu itu masih belum ada untuk dan beliau adalah seorang tabi'i untuk dimintai istighfar. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah kepada mereka agar berdoa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar meminta kepada Allah untuk memberikan maghfirah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh minta doa kepada orang saleh yang masih hidup, ada dan sanggup untuk berdoa. Wallahu a'lam. Taib, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang bertanya via telepon masih di nomor 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pambul. Silakan pertanyaannya. Ustaz, semoga Ustaz diberi kesehatan dan keselamatan berserta keluarga di rumah Ustaz. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi bentuk ibadah mereka Ustaz, seperti sholatnya gitu, apa serupa Ustaz sama sholatnya kita Ustaz? Apa ada dalilnya itu Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Semoga kami mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka lingkup dakwah beliau kepada seluruh umat manusia bahkan jin. Maka syariatnya seluruhnya sama antara manusia seluruhnya satu dunia. Adapun syariatnya seluruhnya sama antara manusia dengan jin, apakah sama? Maka Allahu a'lam, saya tidak tahu. Nah. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kemarin masih via telepon di 0218236543. Selaya kita menunggu pesan singkat yang masuk di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Untuk tersambung. Kami tunggu pertanyaan Anda seputar pembahasan ini baik via telepon maupun pesan singkat. Untuk pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon masih kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Halo. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang bapak yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, di kumpulan pengajian kami biasanya mengundang habaib-habaib, kemudian kita meminta diberkahi dan syafaat kepadanya. Apakah benar para keturunan Rasul pun bisa memberikan syafaat? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'ad. Meminta syafaat kepada orang yang masih hidup di dunia, maka tidak diperbolehkan. Karena pertama, syafaat tersebut hanya milik Allah. Yang kedua, meminta syafaat berarti berdoa. Berdoa ke, dan doa adalah ibadah dan tidak diperbolehkan berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah seseorang semestinya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, wahai Habib Fulan, berikanlah saya syafaat. Habibnya ada depan dia, masih hidup di dunia. Maka yang pertama adalah syafaat milik Allah. Yang kedua, seperti itu berdoa kepada seorang makhluk, dan tidak diperbolehkan berdoa kepada seorang makhluk. Kemudian yang ketiga adalah syafaat bisa diberikan kepada seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengizinkan baru diperbolehkan. Kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya kelak nanti di hari kiamat. Dan salah satu syarat mutlak si fulan bisa memberikan syafaat, minta syafaat kepada Allah, adalah bertauhid. Dan si fulan dapat diberikan kepadanya syafaat adalah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Taib, saya terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Ustadz, kebanyakan dari saudara-saudara kita karena sudah merasa berusaha, baik itu usahanya baik yang dia kerjakan sendiri sehingga tidak membuahkan hasil, kemudian dia mendengar bahwasanya ada orang yang diyakini bisa mendoakan dan doanya selalu terijabah, maka orang-orang berbondong-bondong untuk mendatangi orang soleh tersebut. Nah, apakah hal tersebut benar, ada orang yang soleh yang doanya selalu diijabah? Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya jika memenuhi syarat-syarat dalam berdoa. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama da'akhir. Yang artinya, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku, niscaya akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencang. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas murni hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan kabulkan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ma min muslimin yad'u bi da'wah illa sajaba Allah bi ihda thalas. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan salah satu dari tiga opsi. An yu'ajjilallahu la da'watah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, an yudakhirha fil akhirah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa minas syurri mithliha, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan lain yang lebih baik darinya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah apabila seseorang mengira bahwa si fulan doanya sering dikabulkan, kemudian kita minta agar didoakan, makanya hukum asalnya boleh, tidak mengapa, asalkan dia memang benar-benar orang saleh, asalkan dia orang saleh masih hidup ada dan sanggup untuk berdoa, tidak mengapa. Tetapi yang tercela adalah ketika seseorang meyakini bahwa ini adalah lebih daripada hanya sekedar sebab, dia bersandar kepada orang tersebut bukan hanya mengerjakan sebab, tapi bersandar kepada orang yang berdoa tadi. Nah, ini tercela dalam tauhid. Ya, karena orang berdoa tadi hanya sebatas sebab dia berdoa. Yang mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan untuk penelpon, silahkan di 0218236543 kami angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan saya. Mohon maaf, kami tutup terlebih dahulu, Ibu. Mohon maaf suaranya tidak jelas sehingga kami tidak bisa mendengar suara Ibu. Silakan. 0218236543 kami berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Ibu ini dari Pekanbaru, Kak. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja. Ya, ini dan mungkin ini lain dari materi ya. Ini saya kan punya tetangga nih, tetangga saya ini ngasih barang ke saya gitu. Terus saya tanya, ini barang dari mana? Halo Ibu, mohon maaf terputus. Kami mohon maaf karena terputus Ibu. Kami akan bacakan saja dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa sikap kita yang paling bagus? Izin bertanya, bagaimana dengan seorang imam masjid yang kita tahu bahwa beliau melakukan praktik meramal nasib orang yang datang kepadanya? Kita menyikapinya, imam kita tersebut, bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apabila memang terbukti fulan tersebut melakukan kesyirikan, yaitu dengan meramal, dan praktek meramal adalah kesyirikan, karena hal gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka pada saat itu seorang tidak diperbolehkan untuk menjadi imam dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, karena salat di belakang orang musyrik tidak sah. Salatnya orang musyrik tidak sah, berimaman dengan orang musyrik tidak sah. Kalau memang terbukti bahwasanya dia melakukan praktik meramal akan hal gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan saddaqo bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, atau tukang ramal yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka ia lalu percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Naml ayat 65. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di apa, jika memang benar-benar terbukti bahwa imam masjid tersebut melakukan praktek kesyirikan meramal akan hal gaib, maka berarti tidak diperkenankan untuk menjadi imam. Ya, wallahu alam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik via telepon maupun pesan singkat. Nampaknya waktu juga yang akhirnya membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mohon ikhtitam dari Ustaz. Fadhil ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang di dalam bulan Rabiul Awal. Sebagian besar kaum muslimin biasanya di bulan Rabiul Awal mengingat dan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa bahwa Nabi Muhammad SAW diwafatkan bulan Rabiul Awal. Bahkan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hari wafatnya beliau, tanggal wafatnya beliau, bulan wafatnya beliau, dan tahun wafatnya beliau. Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, yang patut diingat adalah sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wasiat-wasiat. Wasiat adalah pesan penting sebelum wafat yang harus dikerjakan setelah wafat. Di antara wasiatnya yaitu selalu menjaga sholat. Alangkah banyaknya sebagian kaum muslimin meninggalkan sholat lima waktu. berarti tidak mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sebelum wafat. Di antara wasiatnya tidak menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Alangkah banyaknya dari kaum muslimin yang menjadikan kuburan-kuburan dihias, dibangun, kemudian beribadah di dalamnya. Lebih khusyuk kadang-kadang beribadah di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara wasiatnya adalah yaitu berbuat baik kepada para istri. Maka alangkah banyaknya suami-suami yang berbuat zalim semena-mena terhadap istri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat saat haji wada 3 bulan sebelum beliau wafat untuk berbuat baik kepada para perempuan. Ala wastausu bin nisa'i khair. Ingatlah, aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada para istri-istri kalian. Dan ini juga wasiat banyak dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Maka pelajarilah wasiat-wasiat Nabi sebelum wafatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ini lebih utama dibandingkan seseorang memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum disyariatkan dalam syariat Islam, baik itu melalui ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan perkataan imam yang empat tidak akan pernah kita dapati dalam perkara memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik pelajari wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.